ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, ini ada yang bertanya apakah termasuk tatayur apabila menganggap kesialan atau kecelakaan akan menimpa kita karena kita telah melihat sesuatu yang Allah telah haramkan, telah bermaksiat. Nah ya, itu bukan tatayur ya. Ya kalau dia berbuat dosa, bermaksiat, khawatir dosanya ini akan membawa kejelekan untuk dirinya, maka itu bentuk dari mengkhawatirkan terhadap dosa. Itu disyariatkan. Iya. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian.